Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab التوحيد. Pembahasan kita masih menjelaskan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan kepadanya empat kalimat. Yang pertama, la'ana Allah man dabaha li ghairillah. Laknat Allah kepada orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, la'ana Allah man la'ana walideh. Laknat Allah kepada orang yang melaknat, mencela kedua orang tuanya. Yang ketiga, la'ana Allah man awa muhdisan. Laknat Allah kepada orang yang mendukung, menolong pelaku kejahatan, melindungi pelaku kejahatan. Ya, bisa juga maknanya laknat Allah kepada orang yang mendukung, membantu, melindungi ya ahlul bid'ah. La'an Allah man ghayyara manarul ardi. Yang keempat, laknat Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang merubah patok-patok tanah. Ya. Bisa juga maknanya laknat Allah kepada orang yang merubah tanda-tanda di bumi ini. Nah, kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala, sebelumnya telah dijelaskan tentang makna al-laknah, makna laknat. Nah, laknat maknanya adalah at-tardu wal ibad min Allah, ya, yaitu diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makna laknat. Ketika Allah melaknat seseorang, maknanya orang itu dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan laknat dari makhluk ya, kepada yang lainnya maknanya asab, celaan. Seperti Rasul mengatakan la'ana Allah man la'ana walidih. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Makna melaknat kedua orang tua adalah mencela kedua orang tuanya. Ya. Ini kalau laknat dari makhluk kepada makhluk yang lainnya, ya, maknanya adalah celaan. Atau addu'a, mendoakan laknat. Nah, qala rahimallahu ta'ala wal Qur'anu kalamuhu ta'ala. Al-Quran adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Quran itu adalah kalamullah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Laisa bi makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Tidak seperti Mu'tazilah yang mereka menyatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Sebagian juga mengatakan Al-Quran kalam nafsani, yaitu ucapan yang ada pada diri Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa ada suara, tanpa ada huruf-huruf, tapi ada pada diri Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diungkapkan dengan ucapan, dengan suara, dengan huruf-hurufnya oleh Jibril alaihissalam. Ini pun akidah yang batil, pemikiran yang salah. Secara langsung dia ingin mengatakan bahwasanya Al-Quran ini ucapan siapa? Jibril. Ya. Kata mereka Allah sudah mengucapkan dengan suara dan lafad-lafad huruf-huruf. Akan tetapi ada pada diri Allah. Kemudian diungkapkan oleh Jibril. Ya. Intinya ingin mengatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah ucapan Jibril. Ini pun batil. Menyelisihi akidah yang benar. Al-Quran kalamullah. Ucapan Allah Subhanahu Wa Taala. Auhahu ila Jibril. Wa ballagahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah wahyukan kepada Jibril. Dan Jibril menyampaikan Al-Quran tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya Al-Quran ucapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan suara dan huruf-hurufnya. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikannya kepada malaikat Jibril. Bukan ucapan yang ada pada diri Allah kemudian Jibril yang mengungkapkannya, bukan. Ini akidah Asy'ariyah. Yang mengatakan bahwasanya Al-Quran kalam nafsani, kata mereka. Yaitu ucapan yang ada pada diri Allah tanpa ada suara, tanpa ada huruf-huruf. Kemudian Jibril yang mengungkapkannya melalui suara dan huruf-huruf tersebut. Ini batil. Al-Quran ucapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan suara dan huruf-hurufnya. Nah, diwahyukan kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menyampaikannya kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak ada sebagian nabi yang langsung mendengar wahyu dari Allah tanpa pelantara Jibril. Seperti Nabi Musa alaihissalam, yang dijuluki dengan Kalimur Rahman. Orang yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Penyayang. Wa Jibril sami'ahu minhu. Dan malaikat Jibril mendengar Al-Qur'an tersebut dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mendengar. Kalau mendengar berarti mendengar dengan suara dan huruf-hurufnya. Bukan mendengar yang ada pada diri Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mendengar dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan suara dan huruf-huruf. Kama sayati fi sholati insya'allahu ta'ala. Sebagaimana akan datang penjelasannya dalam bab tentang sholawat. InsyaAllah Subhanahu Wa Taala. Nah. Fassholatu sana'ullah ta'ala. Salawat ini merupakan pujian Allah Subhanahu Wa Taala. Kama taqaddama sebagaimana telah berlalu. Nanti akan lebih rinci dalam bab tentang as-salah, salawat. Wallahu ta'ala huwal musalli wa huwal musib. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang bersalawat dan juga Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi pahala. Ya huwalladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala mengucapkan salawat kepada kalian. Allah mengucapkan salawat kepada kalian, begitu juga malaikatnya untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Jadi saya jelaskan tadi sebelumnya, Syaikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang berhak untuk mendapatkan laknat. Yeah. Allah melaknat dengan ucapannya orang yang berhak untuk mendapatkan laknat. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada orang yang berhak untuk mendapatkan solawat dari hamba-hambanya. Yeah. Dan makna solawat Allah ini adalah pujian Allah subhanahu wa ta'ala. Sanjungan Allah kepada hamba tersebut. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala yang bersolawat. Huwa alladhi shalli alaikum. Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada kalian. Dan juga Allah yang memberi pahala. Kama dalla ala dalika al-kitab wa sunnah. Sebagaimana ditunjukkan hal itu oleh al-kitab dan juga as-sunnah. Wa alaihi salaful ummah. Dan di atasnya generasi salaf umat ini. Qal Imam Ahmad rahimallahu ta'ala. Berkata Imam Ahmad rahimallahu ta'ala. Lam yazalillah mutakalliman idha sya'a. Allah senantiasa berbicara apabila Allah menghendakinya. Nah, jadi sifat Allah itu ada sifat fi'liyah, ada sifat zatiyah. Kalau sifat fi'liyah ini berkaitan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya masalah kalam, berbicara. Kapanpun Allah berkehendak untuk berbicara, Allah berbicara. Nah, ini sifat fi'liyah. Kalau zatiyah, sifat yang senantiasa terus ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti hayat, sifat hidup. Ini terus senantiasa ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat al-ilmu. Allah mengetahui. Terus ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat basar. Allah melihat. Terus ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kalam berbicara, ini sifat fi'liyah, berkaitan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Atau nuzul, turun, ini pun berkaitan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Yanzilu rabbuna ila sama'i dunya. Rabb kita turun pada langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala terus senantiasa berbicara apabila Allah menghendakinya. Qauluhu, ucapan dalam hadis tadi. Man dabaha lighairillah. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qala syaul Islam. Berkata syaul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Iqtidah Siratul Mustaqim. Fi qawli ta'ala, tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan binatang-binatang yang disembelih dengannya untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau soal Islam zahiruhu, yang nampak di ayat ini, anna ma dabaha li ghairillah mithlu an yuqalu hada dabihatu likada. Bahwasanya orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti dikatakan. Hada dabihatun likada. Ini sembelihan untuk persembahan ini, persembahan itu. Wa in kana hada wal maqsud fasawa'un. Lafadha bihi aw lam yalfud. Kalau seandainya ini maksud dan tujuannya. Seseorang menyembelih tujuannya sebagai persembahan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini jatuh kepada kesyirikan. Sama saja apakah dilafadkan ataukah tidak dilafadkan. Dilafadkan misalkan sembelihan ini saya tujukan untuk penunggu hutan ini. Na'udzubillah misalkan. atau dia enggak melafadzkannya, tapi jadi niatan dalam hatinya bahwasannya sembelihan yang disembelih tadi sebagai bentuk persembahan. Nah, jatuh kepada kesyirikan. Wa tahrimu hadha adhar min tahrimi ma dabahu lilahmin. Dan pengharaman ini lebih jelas dari pengharaman sesuatu yang disembelih oleh orang Nasrani. Nah, untuk makan dagingnya. Wa qala fihi bismil masihi wa nahwihi. Dan dia mengatakan dalam sembelihannya tadi bismil masih, dengan nama al-masih dan semisalnya. Kalau orang Yahudi mungkin bismi Jurej. Nah, bismi Uzair. Dengan nama Uzair. Nah, kata Syaikhul Islam rahimahullahu taala, pengharaman yang disebutkan tadi menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ini lebih jelas daripada pengharaman sembelihannya orang Nasrani yang mengucapkan dalam sembelihannya bismil masih, dengan nama al-masih. Nah, kama anna ma dabahnahu mutaqarribina bihi ila Allah kana azka wa a'zama mimma dabahna lillahmi wa qulna alaihi bismillah. Sebagaimana apa yang kita sembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini lebih suci, lebih besar keutamaannya dibanding dengan apa yang kita sembelih untuk makan dagingnya, walaupun kita mengucapkan padanya bismillah. Nah, kita makan atau sembelih hewan, baik ayam, domba, dengan baca bismillah, tapi tujuannya untuk kita makan daging tersebut. Nah, maka tentunya ketika seseorang menyembelih dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini lebih suci lagi dan lebih besar pahalanya. Nah, wa idza haruma ma qila fi bismil masih au zahra fala ayyuhrama ma qila fihi li ajl masih au zahra au qasada bihi dhalika au la. Maka apabila diharamkan sembelihan yang dikatakan padanya dengan nama al-masih atau dengan nama az-zahra, ini nama suatu bintang, nah dikenal dengan bintang putih, apabila dalam penyembelihan diharamkan menyebutkan kalimat tadi bismil masih, bismil zahra, maka tentunya diharamkan sembelihan yang dikatakan padanya untuk tujuan sebagai persembahan kepada al-masih atau persembahan kepada bintang, bermaksud dengan perkara tersebut ditujukan kepada sesuatu, maka ini lebih utama lagi keharamannya. Maknanya, seseorang menyembelih kemudian mengucapkan dalam sembelihannya bismil masih, dengan nama al-masih, ini haram. Nah, walaupun dia tujukan untuk Allah misalnya, tapi ketika menyembelih dia mengucapkan tadi dengan nama al-masih. Nah, apalagi kalau seandainya seorang menyembelih dan tujuan penyembelihannya itu sebagai persembahan kepada al-masih, kepada Nabi Isa. Ini lebih dahsyat lagi keharamannya. Fa innal ibadata liwillah a'zamu kufran min al-isti'anati biwillah. maka semuanya beribadah kepada selain Allah lebih besar kekafirannya dibandingkan meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hada, oleh karena itu, fala wudubiha li ghairillah mutaqarriban ilaihi la hurima. Maka apabila menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendekatkan diri kepadanya, maka ini haram hukumnya. Yeah. Menyembelih untuk selain Allah, kemudian dia niatkan sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri. Wa in qala fi bismillah, walaupun dia mengatakan pada penyembelihannya bismillah. Ya. Walaupun ayam misalkan. Ayam ini disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bangun rumah baru, kemudian nyembelih ayam, digantungkan kepalanya di rumah tersebut. Ya. Sebagai bentuk mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini diharamkan. Walaupun ketika menyembelihnya mengucapkan bismillah. Ya. Walaupun mengucapkan bismillah, tapi dalam hatinya dia memaksudkan sebagai bentuk persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Maka yang semacam ini diancam dengan laknat. Kama qad yaf'aluhu ta'ifatun min munafiqi hadhil ummah, sebagaimana dilakukan oleh sekelompok dari orang-orang munafik umat ini. Alladzina qad yataqarrabuna ila al-kawakib bidabhi wal bukhuri wa nahwi dhalika. Yang kadang-kadang mereka mendekatkan diri kepada bintang-bintang dengan penyembelihan tersebut. Ketika menyembelih, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada bintang-bintang. Nah, atau membakar dupa-dupa dan yang semisalnya. Ini tidak diperbolehkan. Yang jelas, dan hadis yang kita bacakan tadi, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ini perbuatan yang diharamkan, bahkan diancam dengan laknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan makna menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala ini bisa maknanya dia menyembelih dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan nama Al-Masih misalkan, atau dengan nama seorang nabi, dengan nama seorang yang dianggap wali ketika menyembelihnya. Ini masuk makna menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Atau makna yang kedua, dia niatkan, dia tujuakan dalam penyembelihannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketika menyembelihnya dia mengucapkan bismillah, tapi ketika hatinya mempersembahkan sembelihan tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka diancam dengan laknat ini. Dan menyembelih sekali lagi termasuk di antara salah satu ibadah yang mulia. Bahkan termasuk ajal ibadatil maliyah. Ibadah-ibadah harta yang paling mulia. Sehingga Allah gandengkan antara sholat dengan menyembelih. Inna sholati wa nusuki. Sungguhnya sholatku dan sembelihanku. Fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah dan menyembelihlah karena Rabbmu. Rahasia digabungkan, digandengkan antara sholat dan berkurban, dikarenakan sholat merupakan ibadah badan yang paling afdol, paling utama. Ada ruku, sujud, menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kurban merupakan ibadah harta yang paling afdhal. Ya, ini ibadah harta yang paling afdhal, berkurban. Nah, sehingga saya jelaskan sebelumnya, Nabi SAW, beliau selama tinggal di Madinah, tidak meninggalkan kurban setiap tahunnya. Nah, ya, dikatakan ini merupakan ibadah yang mulia. Nah, sehingga dikatakan ini ibadah, ketika diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, jatuh kepada kesyirikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam laknat bagi orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk persembahan, walaupun mengucapkan bismillah ketika menyembelihnya, tapi ketika diniatkan dalam hatinya sembelihan ini sebagai bentuk persembahan, jatuh kepada kesyirikan. Nah, ketika dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau terang-terangan ketika menyembelihnya tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala saja ketika menyembelihnya, tapi dalam hati ditujukan sebagai persembahan kepada selain Allah, ini kesyirikan. Nah, begitu juga tadi, orang yang menyembelih kemudian mengucapkan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Akan kita bahas nanti tentang bagaimana sembelihannya Ahlul Kitab. Apakah halal secara mutlak ataukah ada rincian-rinciannya. Ilahun alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.